kita ketahui secara bersama bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk di zaman Imam Ahmad rahimahullah menjadi satu ujian terhadap kaum muslimin dan dengan pertolongan Allah dengan perlindungannya terhadap agamanya, kemudian kegigihan para ulama ahli sunnah tersekara khusus Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imamu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Imamu ahli sunnah di zamannya, alhamdulillah akidah ini yang pada zaman itu dirongrong, diinginkan untuk dihapus, diinginkan untuk dilenyapkan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala malahan mengekalkannya. Liutupi umur Allah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurah. Mereka mencoba untuk memadamkan cahaya api Allah, memadamkan agama Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lebih memancarkan agamanya tersebut, lebih memancarkan cahaya api agamanya tersebut. Akidah yang hampir dipunahkan ini, dilenyapkan ini, bahkan menjadi akidah yang tetap dipegangi oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Dari keterangan tersebut, tentunya kita mengambil bentuk faedah bahwa apa saja yang berusaha dipadamkan oleh orang-orang yang tidak suka, oleh orang-orang yang tidak menyenangi agama Allah itu sempurna, baik dari kalangan kafirin, musyrikin, ataupun dari kalangan munafikin, ataupun dari kaki tangan mereka, dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa wal hizbiyin, semuanya menginginkan memadamkan agama Allah dari berbagai sudut, niscaya mereka tidak akan bisa memadamkannya. Betapapun hebatnya, betapapun besarnya dari harta yang mereka miliki, betapapun mereka memiliki kekuatan seperti apa yang terjadi di Imam Ahmad, yaitu penguasa langsung yang menginginkan untuk menghapus akidah kaum muslimin ini dengan pernyataan Al-Quran itu adalah makhluk, Dan bagaimanapun yang dipunyai dari pengikut tidak akan bisa memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyimpangan, setiap kesesatan, setiap penyelewengan akan ada dari hamba-hamba Allah yang Allah datangkan dalam rangka menjaga agamanya. Seperti apa yang telah kita dengarkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tazalu ta'ifa min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Akan selalu ada dari sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, menampakkan kebenaran, menampakkan kebenaran dan tidak menyurutkan semangat mereka siapa saja yang meremehkan, menghinakan, melecehkan mereka ataupun ingin memudaratkan mereka. Tidak membuat mereka surut dan tidak membuat mereka lari. Mereka tetap tegar di dalam memperjuangkan kebenaran dan membela kebenaran tersebut sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Karenanya kisah ujian yang didapatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam memperjuangkan akidah kaum muslimin itu terus akan berulang. Terus akan berulang kalaupun dengan model versi yang berbeda. Sehingga ketika kebenaran itu mulai dirongrong, maka Allah Subhanahu wa taala menampilkan, mendatangkan penolong-penolong agamanya membela kebenaran yang dirongrong tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dengan berbagai macam bentuk rongrongan, berbagai macam bentuk pemadaman agama Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari sisi akidah seperti yang terjadi pada Imam Ahmad, baik itu dari sisi manhaj seperti apa yang kita dapati hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin, jamaah kajian ilmiah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dan juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika ada ujian dan cobaan yang melanda dan keinginan ahlus su, orang-orang jelek, memadamkan cahaya api, cahaya agama Allah, maka tentunya membuat kita waspada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut ingin memadamkan cahaya api Allah Subhanahu wa taala. cahaya agama Allah. Jangan sampai kita dari korban-korban dari kejelekan yang ingin ditawarkan dalam rangka memadamkan cahaya api Allah tersebut. Cukuplah bagi kita banyak contoh. Cukuplah bagi kita banyak pelajaran. Karenanya, kalau benar-benar kita seorang yang beriman, mukmin, dia tidak akan terjatuh di dalam lubang dua kali. Dia tidak akan jatuh ke dalam lubang dua kali. La yaldigul mu'min juhra marrataini. Dia tidak akan jatuh ke dalam lubang untuk yang kedua kalinya. Artinya, dia cukup mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah terjatuh. Jangan juga dia ikut jatuh. Jangan juga dia ikut terjatuh. Maka selalu dia membentengi dirinya, menjaga dirinya agar dia selamat. Sebagaimana dikatakan, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang beruntung, orang yang terjauhi dan dijauhkan dari segala macam fitnah. As-sa'idu laman junnibal fitan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Orang yang beruntung itu apabila dia jauh dan diselamatkan daripada fitnah. Jangan dia sebaliknya masuk ke dalam fitnah. Masuk ke dalam kerusakan. Yang kerusakan ini ingin memadamkan cahaya api Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari keberadaan tadi kita singgung Al-Quran, kalamullah al-munazzal, ghair makhluk, antas kita mengingat kembali bagaimana Imam Ahmad memperjuangkan akidah ini. Dan bagaimana ahlus syar, orang-orang yang jelek, mengembuskan dan menginginkan kejelekan memadamkan akidah kaum muslimin pada waktu itu. Dan tentunya bukan hanya pada waktu itu saja. Karena kerusakan yang datang terus-menerus. Bahkan kerusakan yang datang di akhir zaman itu lebih jelek daripada kerusakan yang ada sebelumnya. Kerusakan yang ada di akhir zaman itu lebih jelek daripada apa yang ada sebelumnya. Sehingga kalau kemarin ada fitnah Al-Quran di zaman Imam Ahmad, maka kerusakan demi kerusakan akan ada pula setelahnya, setelah zamannya Imam Ahmad rahimahullah, rahimahullah. Sebagaimana tadi kita singgung, seperti zaman kita ini, kita dapatkan ingin dikaburkannya, ingin dipudarkannya, dan dibuat ragu kaum muslimin terhadap akidahnya dan manhaj yang hak yang dijalani oleh nabinya. Wa ya subhanallah, tidak sedikit korban yang berjatuhan. Maka beruntunglah mereka yang selamat. Beruntunglah mereka yang selamat. Diselamatkan oleh Allah dan tentunya selamatnya seseorang, dapat hidayahnya seseorang bi asbabiha. Selamatnya seseorang dan dapat hidayahnya seseorang dengan sebab-sebab. Bukan lantas dia diam, lantas dia dapat hidayah, tapi dengan sebab. Inilah yang nantinya membentengi dirinya, membentengi dirinya dari kesesatan, dari kerusakan. Dia berusaha untuk mengajak, membawa dirinya kepada sebab-sebab hidayah. Kepada sebab-sebab hidayah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari keterangan tadi memberikan nasihat yang baik pada diri kita semua yang kita telah mendengarkan keterangan tentang Al-Quran kalamullah munazzal ghair mahluk wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari pokok akidah ahli sunnah wal jamaah mengimani para nabi dan rasul, al-imanu birrusul. Diinginkan dengannya tasdiku bihim jami'an. Man sammallahu minhum wa man lam yusammi min awwalihim ila akhirihim. Diinginkan keimanan kepada nabi dan rasul adalah kita mengimani semua nabi dan rasul, baik yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran ataupun disebutkan nabinya dengan hadis yang sahih ataupun yang tidak disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Kita mengimaninya. Tidak kita membedakan antara satu nabi dan rasul dalam mengimaninya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan antara satu nabi dan rasul dalam mengimaninya. Kita mesti mengimaninya semua. Kapan kita mengimani sebagian, menolak sebagian, maka itu sama artinya kita menolak seluruhnya. Dan kapan demikian, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi menerima Musa sebagai nabi dan rasul, tapi mereka menolak Isa alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yahudi kafir karenanya. Nasara menerima Isa sebagai nabi dan rasul dan menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka mereka pun kafir karenanya. Satu saja kafir, apalagi sebagian besar atau semuanya. Maka wajib bagi kita mengimani semuanya. Mengimani semuanya, tidak membedakannya. Dan mengimani nabi dan rasul adalah keimanan yang mujmal, karena mencakup global, karena mencakup semua nabi dan rasul. Dan dituntut kepada kita keimanan yang rinci, yaitu mengimani Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang diutus dari Nabi dan Rasul yang akhir, khataman nabiyyin, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Juga karenanya kita mesti menjalankan syariatnya. Menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ataitukum fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku perintahkan, datangilah, kerjakanlah sekuat kemampuan kalian. Apa yang aku larang, tinggalkanlah. Ini bentuk keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga keimanan beliau dengan keimanan yang rinci tercakup padanya konsekuensi syahadat. Konsekuensi syahadat yaitu mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Konsekuensinya dari syahadat tersebut, pengakuan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, pertama, apabila beliau memerintahkan, mesti kita dengarkan. Apabila beliau melarang, mesti kita dengarkan dan mesti kita patuhi. Apabila beliau melarang, mesti kita dengarkan dan menjauhi, meninggalkan. Apa yang beliau khabarkan, mesti kita benarkan. Apa yang beliau jalankan dari syariat, mesti kita mencukupkannya. Bahwa apa yang beliau jalankan, itu pula yang kita jalankan. Dan tidak kita mengada-ngadakan apa yang beliau tidak kerjakan, apa yang beliau tidak perintahkan, apa yang beliau tidak menghasungnya agar kita melakukannya. Ini konsekuensi syahadah. Inilah keimanan yang tafsil terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan dari keimanan kepada para nabi dan rasul, tidak boleh kita melampaui batas dan tidak boleh kita meremehkan atau bermudah-mudahan. Tidak ifrat dan tidak tafrit dalam bahasa Arabnya. Tidak melampaui batas dan tidak bermudah-mudahan. Apa yang diinginkan tidak melampaui batas dan tidak bermudah-mudahan? Tidak kita menempatkan Nabi dan Rasul itu sebagai ilah yang disembah. Sebagai ilah yang disembah. Atau sebagai sekutu yang diangkat dari selain Allah. Tidak boleh. Siapapun dia, hatta sampai pun dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dan beliau pun tidak ridho diangkat menjadi sekutu, disandingkan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menyelisih keimanan kepada Nabi dan Rasul, apabila ada di antara kita meminta kepada Nabi dan Rasul atau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Nabi Allah sampaikanlah maksudku, ya Nabi Allah sampaikanlah hajatku, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyelisihi iman yang benar, keimanan kepada Nabi dan Rasul. Namun ini kita biasa dapati di tengah masyarakat kita, menjadikan Nabi tempat apa? Tempat meminta. Nabi Muhammad dijadikan tempat meminta. Ketika masa hidup saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabat yang mengatakan, Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Rasulullah langsung mengingkari. Apa itu Masya Allah wa sya'a Rasulullah? Ini kehendak Allah dan juga kehendak siapa? Rasulullah. Rasulullah langsung mengingkari. Apakah kamu menjadikan saya niddan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu menjadikan saya sekutu bersanding di sisi Allah? Kehendak saya dan kehendak Allah bersamaan. Berarti setara. Katakanlah, Masya Allah wa sya'a fulan. Masya Allah thumma sya'a fulan. Katakanlah, kalau memang mesti engkau mengatakan, katakanlah, Masya Allah, ini adalah kehendak Allah. Thumma, kalimat thumma, bukan waw yang menyetarakan, tapi thumma, kemudian, yang menunjukkan setelah kehendak Allah ada setelah kehendak Allah barulah kehendak makhluknya. Barulah kemudian kehendak makhluknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu dari apa yang Allah kehendaki. Dari apa yang Allah kehendaki. Jadi kehendak kita berada di bawah kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sama-sama berkehendak. Setara. Ini diingkari oleh Rasulullah, maka tentunya ketika beliau wafat, terlebih lagi jangan kita mengangkat beliau menjadi sekutu yang diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kaum muslimin meminta kepada Nabi, datang ke kuburan Nabi, meminta, ya Rasul, sembuhkanlah penyakitku. Ada, ya Rasul, carikanlah jodohku. Ya Rasul, penuhilah hajatku. Ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan, yang mendatangkan jodoh, yang melapangkan rezeki, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang kita katakan, mungkin tadi Bapak ada yang bertanya tentang tauhid rububiyah. Itulah yang kita katakan tadi tentang tauhid rububiyah. Kenapa? Agar kita mengerti bahwa dari rububiyah Allah, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang memberikan apa? Jodoh, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menahan dari rezeki kita, atau dialah yang menahan segala macam musibah atau mubarat, dan dia pula yang mendatangkan segala macam manfaat. Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melampaui batas. Nabi kita Muhammad orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, tapi batasannya sebagai Nabi dan Rasul saja. Tidak melebihi daripada itu. Jangan diangkat beliau sebagai ilah, melebihi batas beliau. juga dari keimanan yang benar kepada Nabi Muhammad atau kepada para Nabi dan Rasul, tidak melecehkan, tidak meremehkan, tidak melecehkan dan tidak meremehkan, yaitu tidak menganggap kemuliaan di sisi Nabi dan Rasul. Seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengangkat tokohnya lebih, bahkan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita dengarkan dari orang-orang Rafidhah mengangkat para tokohnya, orang-orang saleh di sisi mereka itu apa? Setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamnya itu melebihi Nabi. Ini melemehkan, melecehkan para Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka dengan tempat yang mulia. Juga tidak menjalankan syariatnya. Ada yang mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kapasitasnya cuma tingkatannya apa? Tingkatannya yakni syariat saja. Kalau ini tingkatannya bukan syariat. Ini tingkatannya hakikat. Sehingga Nabi itu rendah. Yang tinggi adalah tokohnya ini, hakikat. Subhanallah. Ini melecehkan Nabi dan Rasul. Ini melecehkan Nabi dan Rasul. Juga Allahu a'lam bishawab, seperti yang dilakukan oleh ahlul filsafat. Dia mengatakan, kenapa harus kita ikuti Nabi? Kan kita diberi akal. Kita kan bisa berpikiran dengan akal kita, kenapa harus mengikuti Nabi? Nabi manusia biasa. Jangan menjadi tolak ukur standar bagi kita. Kita manusia diberikan akal. Sehingga dia inginkan Nabi di sini sebagai simbol saja. Bahwa Islam simbolnya Muhammad. Adapun apa yang datang dari sisi Muhammad, tidak kita perlukan, kita diberikan akal. Ini juga melecehkan. Maka dua model seperti ini, berlebih-lebihan dan melecehkan, tidak dibenarkan. Menyelisih keimanan yang benar terhadap Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian keimanan terhadap hari akhir, dari keimanan, dari pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani tentang hari akhir. Dan hari akhir yang dimaksud kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian kita. Dan sampai nantinya ketika terjadinya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia di padang mahsyar sana. Ini adalah perkara yang wajib kita imani. Perkara yang wajib kita imani. Sehingga berkaitan dengan apa yang didapatkan di dalam alam kubur, alam barzah, dan apa yang kita dapatkan nantinya di hari akhirat, yaumul hisab, wajib bagi kita mengimaninya. Begitu pula dituntut dari keimanan ini tentunya persiapan untuk mendatangi kehidupan setelah mati tersebut. Dari benarnya iman seorang kepada hari akhir, dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan dirinya kepada hari akhir yang hendak dituju tersebut. Karena keimanannya membuahkan amal, bahwa dia nantinya akan mati dikubur. Wal'iyadu billah, kalau saya mati dikubur, saya tidak punya amalan. Saya tidak punya bekal. Apa yang akan terjadi pada saya? Sementara saya tahu bahwa di kubur itu ada azab. Dan juga di akhirat nanti ada azab. Min azabil qabri wa min azabin nar. Azab kubur dan azab neraka. Demikian. Dia mempersiapkannya. Sehingga tidak hanya sekedar dia mengimani, tapi dia barengi dengan amal. Dia barengi dengan amal. Wallahu a'lam bishawab. Keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada hari akhir mewajibkan kita mengkufuri siapa saja yang menolak hari akhir. Kewajiban kepada hari akhir mewajibkan kita mengkufuri siapa saja yang menolak hari akhir. Karena ada di sana golongan manusia yang menolak azab kubur. Mereka menolak akan adanya hari hisab, atau bahkan mereka mengatakan manusia itu cuma mengalami masa reinkarnasi, di mana manusia mati nanti akan kembali lagi ke dunia dengan yang lain, dengan kehidupan yang lain. Wajib bagi kita mengkufurinya. Tidak boleh bagi kita membenarkannya. Karena itu bertolak belakang dengan mengimani hari akhir. Mengimani hari akhir. Juga wajib bagi kita untuk mengimani berkaitan dengan hari akhir, bahwa orang-orang kafir, siapa saja yang masuk dari kalimat, dari kekufuran, siapa saja yang masuk dari kekufuran atau ke dalam kekufuran, maka dia tidak akan selamat di hari akhir. Dia tidak akan selamat di hari akhir. Siapa yang mengkafiri Allah, dia akan celaka. Dia akan celaka. Karenanya dikatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dikhawatirkan dia yang kafir. Mesti bagi dia mengkafirkan orang kafir kalau memang sudah jelas-jelas kafir. Yahudi kafir katakan. Jangan katakan Yahudi. Masih ragu saya ya. Apakah betul kafir atau enggak? Jangan. Kafir. Allah mengkafirkan Yahudi. Allah mengkafirkan Nasara. Sehingga dia jangan ragu. Siapa saja yang betul-betul kafir, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Lantas, keyakinan terhadap hari akhir, bahwa orang kafir kekal abadi di neraka. Kekal abadi di neraka. Tidak akan keluar dari neraka kalau dia kafir. Adapun kaum muslimin, muwahidun, atau muslimun, muwahidun. Kaum muslimin, tapi dia bertauhid. Kaum muslimin yang bertauhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya dan akhirnya dia tidak jadi diazab, maka dia tidak jadi diazab. Kapan Allah menginginkan untuk mengazabnya, maka dia akan diazab dengan dosa-dosa besarnya tersebut. Namun urusannya muwahidun tidak kekal di dalam neraka. Mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat disebutkan di dalam Sahih Muslim dan yang lainnya tentang orang yang sudah terbakar gosong dengan api neraka. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkannya. Sudah terbakar gosong dengan api neraka. Allah mengeluarkannya dan ditempatkan dia di telaga kehidupan. Ditempatkan dia di telaga kehidupan. Kemudian dia pun kembali hidup. Kulitnya yang gosong menjadi bersih. Seperti tumbuhan kecamba ataupun tumbuhan yang baru tumbuh dari tanah. Berkembang. Kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayatnya panjang dan disebutkan bersamaan dengan hadis syafa'ah. Namun dengan keterangan tadi bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar, kalaupun dia diazab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama dia ahlu tauhid, dia akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian dia tidak kekal di api neraka. Namun bukan berarti kita mengharapkan yang seperti itu. Kita berharap jangan disiksa di api neraka. Jangan ada yang mengatakan, wah saya mudah-mudahan yang itu ajalah. Kamu mau disiksa. Apakah kita ingin disiksa? Tentunya kita tidak ada yang ingin disiksa. Ya subhanallah, penyiksaan bukan penyiksaan yang ringan, siksaan yang berat. Cukuplah kata Rasulullah, paman saya itu nantinya diringankan azabnya karena permintaan saya kepada Allah. Ini khusus hanya Abu Talib. Dengan apa yang dia berikan dari perjuangannya membela siapa? Rasulullah, tapi dia masih musyrik. Kafir. Antas Rasulullah memintakan untuk diringankan azabnya dan dikabulkan. Itu hanya kepada Abu Talib, paman Rasulullah. Yang paling ringannya Abu Talib memakai apa? Sendal dari api neraka yang kalau dia pakai sendal itu membakar kepalanya, otaknya. Mendidihkan otaknya. Ini yang ringan. Dan kau minta, wah biarlah saya diazab dulu di neraka. Ya, na'udzubillah. Kita berharap kita tidak masuk ke dalam neraka. Demikian. Jadi orang kafir diadab kekal abadi di sana, tidak setengah-setengah. Kekal abadi di sana dan tidak akan keluar. Adapun kaum mukminin muwahhidun, kalau dia melakukan dosa, maka dalam keadaan tahtal masyiah, kalau diampunkan oleh Allah tanpa diadab, maka tidak akan diadab. Tapi kalau Allah menginginkan mengadabnya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, diadab di sana sesuai dengan dosa-dosanya, kemudian akhir perkaranya dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak kekal abadi di dalam neraka. Ini yang mungkin kita ambil dari keimanan kepada apa? Kepada hari akhir. Kemudian wal imanu bil qadar, mengimani takdir, takdir baik dan juga buruknya, takdir baik dan juga buruknya. Keimanan ini merupakan rukun dari rukun iman. Kita tekankan rukun dari rukun iman, karena di sana ada yang mencoba ingin menafikan, ingin menolaknya. Di sana ada yang mencoba ingin menolaknya. Bahkan dikatakan kalau kita mengimani takdir, kita jadi menjadi kaum muslimin yang apa? Ada yang hafal atau ada yang ingat? Menjadi kaum muslimin yang lemah. Kalau kita mengimani takdir ini, dari rukun iman yang keenam ini, membuat kaum muslimin itu semakin lemah. Karena tergantung dengan keimanan terhadap takdir. Yang mengimani takdir baik dan buruk ini adalah aqwiya'u minan nas alladzina radhiyallahu anhum wa hum as-sahabah. Yang mengimani takdir pertama kali sebelum kita, yang menegakkan rukun yang wajib ini adalah mereka para sahabat. Orang yang kuat, yang kokoh keimanannya, kuat keimanannya, dan juga tentunya fisiknya. Fisiknya, selain keimanannya kuat, juga fisiknya. Mereka mengimani tentang apa? Takdir. Dan umat Islam di zaman mereka, atau Islam, Islam di zaman mereka para sahabat, mencapai puncak kejayaannya yang tidak pernah terulang kejayaan itu. Karena mereka betul-betul mengimani takdir Allah yang baik dan buruknya. Para sahabat, lantas kenapa kok dikatakan kalau mengimani takdir apa? Kita jadi lemah. Demikianlah bentuk pengkaburan kepada rukun iman ini. Yang tentunya perkara tersebut batil. Perkataan tersebut batil. Wajib bagi kita mengimani takdir Allah baik dan buruknya. Bahkan berkenaan dengan takdir Allah, para ulama menulis kitab keterangan berkenaan dengan takdir secara tersendiri, karena pentingnya masalah ini, pentingnya masalah takdir ini. Kemudian keimanan kepada takdir mesti ada padanya empat perkara. Mesti ada padanya empat perkara. Yang pertama, bahwa kita mengimani Allah tabaraka wa ta'ala mengilmui segala sesuatunya. Mengilmui segala sesuatunya. Baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi. Mengilmui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya, baik yang sifatnya itu belum terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatunya maha tahu. Bikulli syai', kalimat naqirah, segala sesuatunya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Demikian dengan takdir kita. Takdir kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya dengan ilmunya, pengetahuannya, sehingga tidak ada yang luput dari takdir kita, yang baiknya dan yang buruknya. Tidak ada yang luput. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, berikutnya, mengimani bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mencatatkan segala sesuatunya di lauhul mahfud. Di lauhul mahfud. Atau dengan bahasa yang ringkas, kita mengimani kitabah. Bahwa kita telah dicatatkan segala takdirnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana? Di lauh al-mahfud. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, tidaklah satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini, tidak pula apa yang terjadi pada diri kalian, kecuali itu semua ada di dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Karenanya, kita mengimani terhadap takdir. Yang kedua, bahwa kita mengimani Allah telah mencatatkan segala perkara kita di mana? Di Lauhul Mahfuz. Berikutnya, kita mengimani berkaitan dengan takdir bahwa segala sesuatunya telah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Telah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan Wa ma tasyauna illa ayyasha ayyasha Allah. Tidaklah engkau menginginkan sesuatu kecuali Allah telah menginginkannya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkannya. Segala apa yang kita inginkan, itu telah diinginkan oleh Allah. Tidak keluar dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita ingin belajar, itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin keluar berwudu, itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berjalan di permukaan alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berjalan sendiri. Sehingga keimanannya kepada takdir yang ketiga ini adalah mengimani tentang masyiah. Segala sesuatunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkannya. Yang terakhir, bahwa segala sesuatunya telah dicipta, apa? Segala sesuatunya adalah makhluk. Segala sesuatunya adalah makhluk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Allah yang menciptakan segala sesuatunya tersebut. Allah yang menciptakan segala sesuatunya tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya. Dan dia subhanahu wa ta'ala menjadi penanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang dia telah ciptakan tersebut. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan. Sehingga kaitannya dengan takdir kita, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Dan karena dia yang menciptakan, dia yang bertanggung jawab. Dia menjadi penanggung jawab terhadap semua ciptaan. Tidak ada di alam semesta ini yang keluar daripada penciptaannya. Tidak ada. Semua penciptaannya. Inilah yang mesti ada kepada keimanan kita terhadap apa? Takdir. Terhadap takdir yang tentunya kita harus menghafalkan dan harus meyakinkan diri kita dengan apa yang telah diterangkan tadi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kepada takdir Allah yang baik dan buruk menolak keyakinan kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dari umat ini. Dari kelompok Al-Jabriyah dan dari kelompok Al-Qadariyah, yang keduanya memang sama-sama Qadari, tapi satunya dengan yang lainnya dengan pemahaman yang berbeda. Di mana kelompok Jabriyah ini mengatakan, saya ini sudah diciptakan oleh Allah. Dan saya ini dipaksakan oleh Allah. sehingga apa yang saya lakukan adalah apa yang di atas keterpaksaan. Ini Jabriyah. Qadariyah mengatakan kita diberikan kebebasan oleh Allah. Kita diberikan kebebasan sehingga segala sesuatunya bebas kita tentukan. Bebas kita tentukan. Di mana apa yang saya lakukan tidak dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, bebas saya melakukannya. Kedua pernyataan ini kalau kita lihat di tengah-tengah umat kita kaum muslimin, karena tidak benarnya keimanan terhadap takdir, kita akan dapatkan menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin tersebut dalam keadaan mereka tidak tahu apa itu Jabriyah, apa itu Qadariyah, namun amalnya sama. Amalnya sama. Karena kita di sini dalam rangka untuk mendapatkan keterangan, maka kita diajarkan dan diterangkan bahwa ada dua kelompok yang sesat dan menyesatkan, namanya apa? Jabriyah dan apa? Al-Qadariyah, dalam masalah keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak boleh diikutin. Tidak boleh dibenarkan. Kalaupun tidak ada penamaannya sekarang di tengah-tengah umat, tapi itu diamalkan oleh umat. Bukan semua umat, tapi diamalkan oleh sebagian orang. Wallahul musta'an. Seperti kita dapati seorang melakukan perzinahan. Dia mengatakannya, saya kan ditakdirkan jadi pezina. Jadi apa boleh buat saya jadi berzina? Saya memang ditakdirkan jadi pezina. Pernah enggak kita dengarkan omongan yang seperti itu? Atau yang lain, tapi sama. Ya saya ini memang ditakdirkan jadi orang bodoh kok. Ya jadi maklum kalau saya bodoh. Atau yang sejenisnya. Ini keyakinan. Ini merongrong keyakinan, keimanan kepada takdir. Yang tadi telah kita dengarkan keterangan tentang takdir. Kemudian kita dapati juga pernyataan di tengah sebagian saudara kita, mereka mengatakan, ya kalau tadi mengatakan ya saya sudah ditakdirkan jadi apa? Jadi pencuri atau yang sejenisnya. Maka dia katakan, kita tidak perlu khawatir karena kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan kebebasan. Sehingga segala sesuatunya kita bebas. Ya. Ini juga tidak benar. Karena apa yang ada di permukaan bumi ini, kita tadi telah dengarkan, telah Allah subhanahu wa ta'ala apa? Allah tetapkan dan Allah menginginkannya. Dan tidaklah ada perbuatan hamba kecuali diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan berarti kamu bebas. Tetapi kamu diberikan oleh Allah akal, pikiran untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik untuk dikerjakan, yang buruk untuk ditinggalkan. Seperti yang tadi mengatakan perbuatan zina dalam apa? Dalam fitnah, dalam kerusakan jabriyah. Dia telah diberikan akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah memang pencurian itu adalah sudah keputusan untukmu? Karena banyak pencuri juga bertobat. Bertobat dia dari pencurian. Dan dia kembali kepada jalan yang benar. Kalau demikian berarti kan pencurian itu bukan ketetapan yang apa? Yang paten baginya. Bukan suatu yang dipaksakan terhadapnya. Tetapi dia bisa memilih. Adapun apa yang dia pilih, tidak lepas daripada apa? Takdir. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil kita di sini adalah, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ dalam suratul insan ayat yang ke-30. Tidaklah mereka berkehendak kecuali apa yang mereka kehendaki. Telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qala Allah fa athbata lil 'abdi ma syi'a raddan 'ala al jabriyyal ghulam wa ja'ala tabi'a lima syi'ati Allah raddan 'ala al qadariyyan nubah. Di sini Allah menetapkan bagi hambanya bahwa keinginan hamba itu ada dan tidak dipaksa. Itu ada dan tidak dipaksa. Itu bantahan kepada siapa? Jabriyah yang mengatakan tidak ada. Diberikan kebebasan. Kita dipaksa oleh Allah. Kalau mencuri, ya itulah. Kita dipaksa. Dan menolak kepada qadariyah yang meniadakan. Meniadakan dari kehendak Allah. Allah tidak ada kehendak dalam masalah ini. Kita diberikan kebebasan. Wallahul musta'an. Pembahasan ini sebetulnya pembahasan yang panjang dan lebar. Tapi cukup bagi kita untuk mengerti dan mengetahui bahwa di antara keimanan kepada takdir Allah baik dan buruk, di sana ada dua kelompok yang sesat dan menyesatkan. Apa itu? Jabriyah dan Qadariyah. Kalaupun tidak atas nama Jabriyah dan Qadariyah, tapi modelnya itu ada. Seperti apa yang dikatakan Jabriyah, kami terpaksa. Seperti apa yang dikatakan Qadariyah, kami apa? Kami bebas. Bebas menentukan sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berkaitan keimanan terhadap takdir Allah yang baik dan buruknya. Maka kalau dikembalikan kepada hamba. Baik dan buruknya. Hamba ini akan mendapatkan terkadang keadaannya dalam keadaan nikmat, itulah yang dikatakan apa? Baik. Dan terkadang dia mendapatkan musibah, itulah yang dikatakan jeleknya. Adapun apabila dikembalikan di sisi Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kepada hambanya perbuatan zalim. Bahkan apa yang ada pada hambanya dari perbuatan musibah, itu kebaikan bagi hambanya. Ma min syauka yusakkil mu'min. Illa walahu tahurun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu duri yang menusuk kaki seorang mukmin kecuali dengan tusukan duri itu sebagai apa? Sebagai penghapus dosa baginya. Musibah yang menimpa mukmin, kalaupun dikembalikan kepada mukmin itu sendiri berat, ini musibah namanya. Tetapi melihat apa yang Allah tetapkan baginya dari kebaikan, maka itu kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat musibah tapi dihapuskan dosa kita, apakah itu bukan kebaikan? Kebaikan. Cuma bagi kita yang merasakan, kita merasa berat. Ini namanya dia mengimani takdir Allah, baik dan buruknya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pokok yang kedua, setelah kita melewati keterangan yang panjang tentang pokok yang pertama, karena pokok yang pertama ini dimasukkan semuanya dari rukun iman, namun keadaan pokok yang pertama ini merupakan inti dari segala permasalahan. Inti dari segala permasalahan. Maka karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya sebagai perkara rukun. Allah menetapkannya sebagai perkara rukun. Kemudian pokok yang kedua, yang tentunya tidak lepas dari permasalahan yang pertama, dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwasanya iman itu adalah qaul, amal, wa i'tiqad. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan apa? Lisan, dan diamalkan dengan anggota badan kita. Iman bisa berkurang dan bisa bertambah. Berkurang dengan melakukan maksiat dan bertambah dengan melakukan amalan ketaatan. Inilah keimanan yang mesti kita pegangi, keimanan yang mesti kita yakini, bahwa iman itu adalah i'tiqad, ditetapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Dan bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Saudaraku sekalian, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menetapkan keimanan yang seperti ini, maka keimanan kita benar adanya. Dan akan menyelisih bentuk keimanan yang pertama munafikin. Akan menyelisih bentuk keimanan yang pertama, yaitu munafikin. Dari apa yang menyelisih iman yang benar. Bagaimana munafikin? Munafikin, mereka sekedar mengimani dengan mengetahui iman saja dan diucapkan dengan lisan. Jadi mereka mengucapkan dengan lisan. Mereka tahu bahwa kalau mereka meyakini Islam dengan hatinya, maka mereka menjadi apa? Orang yang beriman. Karena munafikin, mereka menzahirkan kekufuran dan menyembunyikan. Mereka menzahirkan keimanan dan mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Sehingga mereka cuma sekedar di lisannya saja. Saya beriman. Tapi hatinya tidak beriman. Maka agar kita tidak sama keimanannya dengan munafik, kita mesti menetapkan dengan apa? Dengan hati. Kita mesti menetapkan dengan hati. I'tiqadul jazim bil qalb. Keyakinan dengan hati, dengan yang pasti. Itu iman. Lantas direalisasikan dengan apa? Direalisasikan dengan lisan dan amalan, amalan badan. Jadi munafik hatinya tidak mengucapkan, tidak mengikrarkan keimanan, kalaupun lisannya mengucapkan atau kalaupun dia sholat, puasa, tapi hatinya tidak, tidak mengikrarkan keimanan. Juga dengan pengertian yang telah kita dengarkan tadi, iman itu harus dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan apa? At-ta'ah. Dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Maka ini juga membedakan kita dari keimanannya orang-orang kafirin. Orang kafir jelas tidak beriman. Orang kafir jelas tidak beriman. Tetapi kenapa dimasukkan di sini? Karena orang kafir, kalaupun mereka mempelajari Islam, ada orang kafir mempelajari Islam, mengerti bahwa ini yang diperintahkan, ini yang dilarang, tapi hatinya tidak apa? Tidak beriman, ucapannya tidak diucapkan, dan perbuatan badannya pun tidak ditampakkan dengan amalan iman. Mereka hanyalah sekedar pengetahuan ma'rifah. Ada orang barat mengerti Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, orang kafir maksud kami, mengerti dari Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, sampai kutubus sita dia mengerti. Yang menyusun mu'jam hadis itu ditulis oleh orang kafir. Tujuannya untuk menghancurkan Islam sebetulnya. Maksudnya menulis mujan supaya mudah nantinya mencari hadis ini bisa ditukar itu dan seterusnya maksudnya. Tapi apakah dia berislam? Tidak. Dia tidak berislam. Dia tetap kafir. Dia tetap kafir walaupun dia tahu tentang Islam. Dia tidak beriman. Karena iman itu mesti diyakini dengan apa? Hati. Diucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan anggota badan. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga menyelisihi keimanannya orang murjiah. Keimanannya orang murjiah. Apa itu murjiah? Murjiah itu satu kelompok sesat dan menyesatkan di dalam Islam. Satu sekte dari kelompok sesat dan menyesatkan di dalam Islam. Yang mereka keyakinannya dibangun bahwa seorang itu bisa melakukan apa saja dari perbuatan selama dia beriman, maka dia akan selamat dengan keimanannya. Dan ini kayaknya pernah menjadi tren. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Pernah menjadi tren. Banyak orang tidak memahami ini keyakinan murjiah. Apa yang kita maksudkan pernah menjadi tren itu? Ketika dia melakukan sesuatu yang pokok Islam. Ya kan? Minum tua dia. Kok minum tua? Ya yang pokok Islam. Ada lagi yang melakukan perbuatan lain. Kenapa? Ya yang pokok Islam. Tren dulu ini. Ini keyakinannya murjiah. Dia tidak paham bahwa itu keyakinan murjiah. Tapi ya subhanallah, demikianlah kita dapati di tengah-tengah umat kita kaum muslimin. Banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang itu dibawa kelompok sesat dan menyesatkan. Namun karena dia tidak mengenal, dia melakukan kesesatan tersebut. Wallahul musta'an. Penamaan Islam bukan berarti keselamatan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan syirik, perbuatan apa lagi? Yang menyimpang. Bukan. Islam tidak menyelamatkan penyimpangan. Islam tidak menyelamatkan yang namanya dosa kalau memang dia melakukan perbuatan dosa. Jangan kita bertameng dengan apa? Dengan Islam. Sedikit-sedikit kalau melakukan perbuatan dosa, ya yang pokok Islam. Itu murjiah. Jadi pernyataan iman itu ditetapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, menyelisih keyakinannya siapa? Murji'ah pula. Kenapa? Karena murji'ah meyakini keimanan itu dengan keyakinan saja. Keimanan itu dengan keyakinan saja. Ataupun dengan perkataan saja. Seperti tadi. Yang pokok apa? Yang pokok Islam. Yang pokok Islam. Pokoknya Islam. Apalagi dia mendatangkan dalil. Al-Islamu taslam. Apa dalilnya? Islamu taslam. Apa itu? Ya, ini dalil. Dengan Islam selamat. Iya. Selamat apabila Anda benar-benar menjalankan keislaman. Jadi menyelisih keyakinannya siapa? Murji'ah. Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup dengan apa? Dengan hati ataupun cukup dikatakan dengan ucapan. Adapun amal nol besar, nol. Tidak ada. Karenanya, kalau kita tidak ingin dikatakan imannya apa tadi? Munafik. Tidak ingin dikatakan imannya murji'ah, juga tentunya kita berlepas diri dari keimanannya siapa? Orang kafir. Keimanan yang betah, ya, yang benar. Keimanan yang benar, keimanan yang dikatakan merupakan pokok akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani dengan hati, menetapkannya dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan, dengan berkeyakinan bahwa iman itu pasang surut, naik dan turun. Naiknya dengan apa? Dengan perbuatan ta'ah dan turunnya dengan maksiat. Tidak ada orang yang mengatakan imannya stabil. Tidak ada. Imannya naik turun. Imannya naik turun. Dari mana kita tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnati aw ila ghairiha faqad halaka." Setiap orang dengan amalannya, suatu waktu dia mendapatkan kesempatan berada di puncak. Iya kan? Likulli amalin syirra. Suatu waktu orang Masya Allah semangat, nasyat untuk melakukan ibadah. Tapi kata Rasulullah, suatu waktu setelah mungkin sebelumnya dia mendapatkan kesemangatan, suatu waktu dia mendadak apa? Drop. Turun. Futur. Sehingga kita katakan ini lagi futur, lagi drop. Siapa yang masanya menuju sunnah, ketika masa dropnya dia, tetap dia berada di sunnah. Artinya, dia tidak keluar daripada hidayah Allah. Tetap berada di sunnah. Tidak menjadi lantas orang yang menyimpang. Dia tetap berada di atas jalan rel. Tapi dia lemah. Lemah. Lagi drop. Maka dia masih mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang dia keluar rel. Tidak lagi berjalan di atas sunnah. Tidak lagi berjalan di atas agama. Maka orang ini halak. Orang ini celaka. Binasa. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menerangkan kepada kita, manusia itu imannya apa? Pasang surut. Tapi kita jangan menjadikan pembenaran. Oh boleh dong kalau gitu pasang surut. Ya jangan. Jangan menjadi orang yang pasang surut keimanannya. Tapi jadilah orang yang kokoh keimanannya. Tegarlah. Jagalah diri kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari pokok yang kedua ini kita mengambil kesimpulan. Iman yang benar adalah iman yang diyakini dengan keyakinan hati. Ditetapkan oleh lisan. Diucapkan oleh lisan. Dan diamalkan dengan anggota badan. Apa maksud diamalkan dengan anggota badan? Diamalkan amalan-amalan to'ah itu dengan anggota badan. Amalan iman. Sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya. Dari amalan iman. Berbuat baik kepada orang tua. Menyampaikan salam. menyampaikan perkataan yang baik kepada manusia, ini adalah amalan-amalan iman yang kalau kita lakukan akan menambah keimanan kita. Beramal dengan amalan ta'ah, dan kita yakini iman itu naik turun, manusia naik turun imannya. Tapi dibimbing oleh Rasulullah, kalau turun tetap berada di rel, jangan sampai keluar. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai tambahan terakhir, bahwa kita semua tidak ada yang jamin keimanannya akan terus istiqamah. Karenanya kita tetap berharap dan minta kepada Allah keistiqomahan iman kita. Jangan lupa kita barengi dengan apa? Dengan doa. Dengan doa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Dan tentunya tadi kita dengarkan keterangan, kita jalankan amalan-amalan ta'at. Mudah-mudahan apa yang datang dari keterangan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan walhamdulillah. Di sini ada satu pertanyaan. Insya Allah kita cukupkan satu pertanyaan karena mau mendekati waktu apa? Duhur. Apa yang dimaksud dari perkataan apa-apa yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri dan kebodohan saya? Ini memang sering diucapkan oleh penceramah atau orang yang memberikan ceramah. Maksudnya kebenaran itu hanya datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun saya sebagai hamba yang menyampaikan kebenaran dari Allah ini terkadang benar dan yang itu diharapkan, namun terkadang sebagai manusia tidak luput dari apa? Kesalahan. Adapun kesalahan itu bukan dari agama Allah, bukan dari agamanya Allah, dan bukan dari Allah. Adapun kesalahan itu karena kebodohan saya, sayalah yang tidak sempurna ilmunya. Namun bukan berarti, kembali kepada takdir tadi, bukan berarti dia mengatakan perkataan tersebut, bukan berarti apa yang datang dari perkataannya tersebut lepas dari apa? Lepas dari takdir? Takdir Allah tidak. Tapi dia menyadari kalimat, menyadari bahwa dirinya lah tempat kebodohan, sehingga apa yang itu bukan dari agama Allah, itu kesalahan saya. Sehingga kita tidak sandarkan kepada agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.